السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, Hafizahullahu Ta'ala, sebagai penjelasan singkat dan juga pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Ubdatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Bab yang kita bahas hari ini para pemirsa Niaga TV adalah tentang al-wakalah. Bab al-wakalah. Al-wakalah secara bahasa memiliki beberapa arti. Terkadang al-wakalah artinya adalah al-hifz, yaitu menjaga. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan dialah ni'mal wakil. Di sini ada kata, digunakan kata al-wakil, dan diartikan dengan al-hafiz. Ya, dia adalah sebaik-baik penjaga. Jadi, al-wakalah lugatan bima'na al-hifzu, yaitu menjaga. Dan terkadang kata al-wakalah atau al-wikalah diartikan juga dengan arti at-tafwid, yang artinya menyerahkan, memasrahkan. Sebagaimana Allah berfirman, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Tawakal di sini artinya tafwid. Ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Jadi, al-wakalah ini memiliki dua arti secara bahasa. Kadang diartikan al-hibzu yang artinya menjaga, kadang juga diartikan at-tafwidu yang artinya menyerahkan. Adapun dalam pengertian istilah, al-wakalatu tafwidu syakhsin ma lahu fi'luhu ila ghairihi. Yaitu seseorang menyerahkan sesuatu yang seharusnya dia kerjakan sendiri kepada orang lain. Seseorang tafwid, menyerahkan. Malahu fi'luhu, sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri ila ghairihi, kepada orang lain. Bisighatin, dengan adanya sighah, dengan adanya ucapan. Ya, wakaltuka misalnya. Aku menjadikan engkau wakilku dalam hal jual beli atau dalam hal menagih hutang dan lain sebagainya. Liyaf'aluhu liyaf'alahu fi hayatihi, agar si wakil itu mengerjakannya selama yang mewakilkannya masih hidup. Adapun dalil dari Al-Quran yang menunjukkan adanya aqdul wakalah, adanya wakalah ini adalah firman Allah, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari keluarga istri. Artinya ada wakil-wakil wakil pihak suami, ada wakil pihak istri ketika suami istri berkonflik, ya, ada potensi mereka bercerai, maka untuk menanggulanginya Allah mensyariatkan agar dipertemukan perwakilan kedua belah pihak. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, yushtaratu fil muwakkil wal wakili an yakuna jaizai tasarrufi fima yukalu fi atau yuwakkalu fi fima yuwakkalu fi. Disyaratkan baik orang yang mewakilkan atau orang yang menjadi wakil, ayyakuna keduanya adalah orang yang boleh melakukan tasarruf, yaitu melakukan tindakan. Orang yang boleh melakukan tasarruf, apalagi kaitan dengan muamalah, adalah dia seorang yang balig, berakal, dan dia ghairu mahjur, tidak dalam kondisi sedang diboikot. Jadi orang yang boleh mewakilkan dan orang yang boleh menjadi wakil, disyaratkan keduanya haruslah jaizi at-tasarrufi, adalah orang yang memang boleh melakukan tindakan, baik itu tindakan yang sifatnya muamalah dalam arti transaksi jual beli atau menagih hutang atau yang lain sebagainya, karena wakalah ini nanti bersifat umum, ya. Watasihhu wakalatu sabiyyi fil idzni fi dukhulid dari wa hamlil hadiyati. Hukum asalnya, para pemirsa Niaga TV, seorang wakil adalah orang yang balig dan berakal. Artinya dia sudah dewasa dan dia adalah berakal. Itu hukum asalnya begitu. Tetapi ada pengecualian, boleh kita menjadikan seorang anak sebagai wakil di dalam memberikan izin untuk masuk ke dalam ruangan. Hukum asalnya anak-anak tidak bisa kita jadikan sebagai wakil, kecuali dalam beberapa kasus, di antaranya adalah izin memasuki ruangan. Ada orang mengetuk rumah, lalu saya lihat, oh ternyata si Fulan yang datang, karena bisa terlihat dari CCTV. Si Fulan yang datang. Lalu saya katakan kepada anak saya yang masih berumur 5 tahun, nak, kamu pergi ke bawah, kamu bukakan pintu, izinkan tamu kita itu masuk. Izinkan tamu kita itu masuk. Ini kan sekilas ini seperti wakalah. Walaupun kata para ulama ini bukan wakalah, tapi istikhdam, menggunakan. Ya, atau melayani. Tapi ini termasuk perkara yang mirip dengan wakalah, yang seolah-olah dia tidak memenuhi syarat, yaitu wakilnya harus dewasa, tetapi syariat membolehkan. Yaitu seorang anak, kita jadikan dia sebagai wakil untuk membukakan pintu, mengizinkan tamu tersebut masuk. Ini kasus yang pertama. Wa hamlul hadiyah. Atau kita suruh itu anak kecil untuk membawa hadiah. Kita katakan, nak, coba datang kemari. Ini ada bingkisan. isinya baju gamis, tolong kamu kirimkan kepada guru kita itu, Syekh Fulan yang ada di tempat Fulan. Maka dia pergi naik sepeda untuk menyerahkan hadiah. Dia statusnya wakil, tapi dalam hal ini dibolehkan. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ay fi isaliha ilal muhda lahu, yaitu diizinkan memerintahkan seorang anak yang belum balig untuk mengirim hadiah kepada orang yang kita tuju. Wa huwa fi haqiqatihi min babil istikhdam, secara hakikat ini bukan wakalah tapi istikhdam, hanya menggunakan saja, menggunakan anak tersebut. Wa kadzalika laisa fi dzalika tasarrufun maliyun, dan di dalam dua kasus ini, kasus kita suruh anak kita buka pintu lalu mempersilahkan tamu masuk, dan kasus di mana kita mengutus seorang anak kecil untuk mengirim hadiah kepada seseorang, tidak ada di dalamnya tasarrufun maliyun, aktivitas yang sifatnya ekonomi atau harta, harta benda. Walidzalika tasamahu fihi salafu wajarul urfu alaihi min ghairi nakirin. Oleh karenanya dahulu para ulama salaf melakukan itu, dan sudah berjalan kebiasaan seperti itu, dan tidak ada satu orang pun yang mengingkari hal tersebut. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, wal abdu fi qabulin nikah. Kemarin tadi kita sebutkan syaratnya dia muslim, dia balik, dia balik, dia berakal, dia merdeka, dan dia tidak dalam kondisi diboikot. Artinya seorang budak tidak bisa kita jadikan wakil, tetapi boleh dijadikan wakil di dalam kasus qabulun nikah. Qabulun nikah, apa itu qabulun nikah? Yaitu kita mengatakan kepada seorang budak, kamu datang ke rumah si Fulan dan sampaikan kepadanya bahwa lamarannya diterima. Itu mungkin. Itu bisa dilakukan. Ya, walaupun ini keluar daripada syarat asal. Bahwa hukum asalnya wakil itu, begitupun orang yang mewakilkan, haruslah memenuhi kriteria jaiziyah at-tasarruf, yaitu orang yang boleh melakukan tindakan. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yajuzu at-tawkilu fil 'uqudi wal fusukh." Diperbolehkan kita mewakilkan sesuatu, baik di dalam akad, ya kita ingin akad, ataupun di dalam membatalkan. Jadi di dalam akad atau membatalkan akad. Ini dalam dua kondisi ini mungkin kita mewakilkannya kepada orang lain. Misalnya, di dalam hal, akad. Ya, dalam hal akad misalnya, kita memerintahkan dia untuk sewa-menyewa atau untuk jual-beli. Wakalah dalam masalah jual-beli. Atau dalam masalah membatalkan misalnya, saya membeli satu barang, ternyata barangnya cacat. Saya utus seseorang untuk mengembalikan barang itu, itu boleh. Jadi, yajuzu at-tawkilu fil-uqudi wal-fusuhi. Diperbolehkan kita melakukan tawkil, mewakilkan sesuatu, baik dalam masalah al-aqdu, yaitu akad, wal-fusuhu, ataupun dalam masalah fasakh, dalam masalah menyepakati sesuatu atau akad, atau dalam hal membatalkan sesuatu. Wat-talaq, begitupun boleh kita mewakilkan talak. Seorang suami hendak mentalak istrinya, maka dia utus seseorang untuk menyampaikannya, boleh atau tidak? Dalam hukum syariat itu diperbolehkan dengan syarat yang tadi, bahwa yang mewakilkan dan yang menjadi wakil keduanya adalah jaiziyai ajaizi jaizai at-tasarruf. Keduanya memang adalah orang yang boleh melakukan tindakan-tindakan yang bersifat misalnya muamalah. Dia adalah balig, dia berakal, dia adalah hurriyah, merdeka, dan dia bukan orang yang dihajar atau diboikot. Wal itq, sebagaimana boleh mewakilkan di dalam membebaskan budak. Wa isbatul huquqi wastifaiha, dan boleh juga kita menetapkan hak. Al-wakalah di dalam menetapkan hak atau di dalam menunaikannya. Ya, contohnya di sini dikatakan oleh beliau, misalnya di dalam masalah pernikahan, boleh tidak mempelai laki-lakinya tidak datang, lalu dia mewakilkan. Dikatakan di sini, an Abi Rafi' radhiyallahu taala anhu qal, تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. Nabi pernah menikahi istri beliau yang bernama Maimunah radhiyallahu taala anha, sedangkan Nabi kondisinya sedang halal. Artinya halal di sini tidak dalam kondisi ihram. Wabana biha wa huwa halal, dan Nabi tinggal bersama Maimunah dalam kondisi tidak ihram. Wa kuntu ana ar-rasulu fi ma bainahuma, dan aku, kata Rafi, adalah utusan di antara keduanya. Maksudnya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ai al-wakilu fi ijra'il aqd, wakil di dalam melaksanakan akad. Jadi saat itu Nabi diwakili oleh siapa? Rafi' radhiyallahu ta'ala an. Begitupun di dalam masalah pembayaran hutang, boleh kita wakilkan pembayaran hutang kepada orang lain. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi untuk menagih hutang. Datang seorang laki-laki kepada Nabi menagih hutang, sinnun minal ibil, yaitu hutang Nabi kepada dia adalah unta, ya, unta di umur tertentu, ya, umur entah umur 2 tahun atau 3 tahun. Faja'ahu yataqadahu, dia datang untuk memintanya kepada Nabi. Lalu Nabi berkata kepada sahabatnya, u'tuhu, bayarkan hutangku kepada orang itu. Fatalabu sinnahu falam yajidu lahu illa sinnan fauqaha, maka dicarilah unta yang umurnya sesuai dengan yang dipinjam oleh Nabi, tetapi tidak ada, yang ada unta yang umurnya lebih besar, dan namanya unta, makin bertambah umurnya makin mahal. Maka melihat kondisi itu Nabi berkata, u'tuh, sudah enggak masalah, berikan, walaupun untanya yang aku pinjam umur 2 tahun misalnya, enggak ada masalah, bayar dengan umur 3 tahun atau 4 tahun. Utuhu, kasih saja ke dia. Faqala, maka laki-laki yang menagih hutang kepada Nabi berkata, "Aufaitani aufallahu bika." Engkau telah menyempurnakan kewajibanmu kepadaku. Mudah-mudahan Allah taala menyempurnakan kebaikannya untukmu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna khiyarakum ahsanukum qada'an." Sesungguhnya sebaik-baik kalian itu adalah yang paling sempurna ketika membayar hutang. Jadi dari hadis ini Nabi berhutang, taruhlah kita katakan unta umur 2 tahun, tapi dibayarnya dengan unta umur 3 tahun atau 4 tahun. Ini kan sebenarnya penambahan. Tapi kalau tidak ada permintaan, tidak ada perjanjian, maka ya boleh-boleh saja. Karena Nabi bersabda, "Inna khiyarakum ahsanukum qada'an." Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik ketika dia menunaikan atau membayar hutangnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, lalu dikatakan di sini, wa fi tamlikil mubahati kasaydi wal hashishi wal miyah, sebagaimana boleh kita mewakilkan tamlik, yaitu kita menguasakan seseorang atas sesuatu yang mubah, contohnya kasaid, hewan buruan, wal hashish, rumput, wal miyah. Jadi kita mewakilkan orang lain untuk memberikan hak kepemilikan kepada orang lain dalam perkara yang mubah. Itu tidak masalah kita wakilkan. Wa amma huququllahi ta'ala, adapun yang terkait dengan hak-hak Allah, fa in kanat ibadah lam tajus, kalau yang ingin kita wakilkan itu ibadah, maka enggak boleh. Saya nitip ya, tolong saya ini enggak sempat salat subuh, tolong Anda wakilkan saya salat subuh. Tidak bisa. Saya tidak sempat untuk puasa Ramadan, Anda menjadi wakil saya ya puasa Ramadan. Oh, tidak bisa. Ya, dikatakan di sini fa in kanat al ibadatan lam tajus illa fi tafruqatiz zakah. Tidak boleh kita mewakilkan ibadah kepada orang lain kecuali dalam beberapa hal. Misalnya pembagian zakat, kata beliau, itu boleh. Pelaksanaan haji itu boleh ya, bagi yang memang dia sudah wajib, tetapi dia tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan karena fisiknya yang lemah misalnya. Dia bisa mewakilkan kepada orang lain. Atau menyembelih hewan sembelihan. Menyembelih hewan sembelihan, misalnya di hari raya kurban, saya tidak berani misalnya menyembelih sembelihan saya. Saya minta seorang wakil untuk mewakilkan penyembelihannya atas nama saya, itu tidak masalah. Ya, berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu qal, ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-budn, bahwa Nabi mengutusku untuk mengurus unta beliau. Fa amarani fa qasamtu luhumaha, maka Nabi memerintahkanku menyembelih sembelihan Nabi, maka aku bagikan dagingnya, kemudian aku bagikan apa kulitnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat dikatakan, amarani an-nabiyyu an aquma 'ala al-budni wa la u'ti 'alayha shay'an fi jizaratiha. Aku diperintahkan, kata Ali, oleh Nabi untuk mengurus kurban beliau. Aku diperintahkan untuk membagikan semuanya dan tidak memberikan upah kepada penjagal dari hewan tersebut. Jadi upahnya lain lagi dari harta yang lain. Bukan kita tidak boleh, Pak, tolong sembelih sapi saya, upahnya kepala dan kaki misalnya. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil bolehnya kita membagikan zakat lewat orang lain, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khazinul amin, seorang bendahara yang terpercaya, alladhi yu'ti ma umira bihi kamilan muwaffaran, yang dia menunaikan tugasnya, dia serahkan kepada yang berhak. Dia petugas zakat, dia bagi-bagikan sesuai dengan bagian yang sudah ditentukan. Ya, ilal ladzi umira bihi, dia bagikan kepada orang yang berhak mendapatkannya, fa huwa ahadul mutasaddiqaini, maka dia satu dari orang yang bersedekah. Artinya bukan hanya dia membagikan, bahkan dia pun mendapatkan pahala sedekah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, wa in kana haddan jaza fi istifaihi duna itsbatihi. Kalau kaitannya dengan haddan, yaitu hukuman pidana. Misalnya hukuman dikarenakan mencuri, hukuman dikarenakan berzina, itu kan had. Itu boleh kita mewakilkan pelaksanaan hukuman, tetapi kita tidak boleh mewakilkan di dalam menentukan yajuzu fi istifa, istifa itu yaitu kita menghukum dia sudah selesai di pengadilan, terbukti dia mencuri, tinggal menghukum, maka orang yang ditunjuk menghukum mewakilkan kewajibannya kepada orang lain, itu boleh. Tetapi kalau untuk isbat, yaitu menetapkan kejahatan, itu tidak bisa. Misalnya saya mengatakan kepada seseorang, kamu pergi ke hakim, kamu menjadi wakil saya pergi ke hakim, katakan bahwa si fulan itu adalah minum khamr, atau si fulan itu telah berzina. Jadi dia menjadi wakil saya. Itu tidak bisa. Dalam pandangan para ulama itu tidak bisa. Karena sebagaimana sudah kita sampaikan dalam banyak kesempatan bahwa hukum asalnya yang terkait dengan hak-hak Allah itu yubna alal musamaha. Dia dibangun di atas bahwa Allah maha memaafkan. Dan kita dituntut untuk menutup aib. Bahkan kalau bisa jangan sampai seseorang dihukum dikarenakan kesalahan yang dia lakukan. Artinya kalau ada orang datang ke saya, Ustaz, saya berzina. Saya gak akan katakan, oh, Anda dirajam begitu. Tidak. Saya katakan, hukuman itu berat. Bisa sampai hukuman rajam. Ya. Tetapi kamu sudah ditutup aibnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan dibuka. Sudah kamu bertobat kepada Allah. Ya, dengan taubatan nasuha, jangan diulangi lagi. Sesali apa yang sudah kamu lakukan. Bukan saya memutus orang untuk pergi ke pengadilan menetapkan apa hukuman atas dia. Tidak seperti itu. Kalau sudah sampai di pengadilan, kemudian hakim memutuskan, ya tidak bisa lagi digugurkan. Tapi kalau belum, diusahakan jangan. Diusahakan lebih baik kita nasihati, kita ingatkan, kita ajak dia bertobat, dan lain sebagainya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini beberapa poin yang bisa kita bacakan dari pembahasan al-wakalah. Sepertinya masih ada satu pertemuan lagi, kita selesaikan nanti bab wakalah. Ya, ini bab wakalahnya belum selesai. Bab wakalah termasuk bab yang cukup panjang. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Baru setelahnya kita membahas bab tentang wadi'ah di kesempatan yang lain, wadi'ah, ariyah, dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, karena kita masih akan kembali setelah selingan berikut ini. Mesin sangrai kopi roasting, multifungsi, tipe AGR Kopi 25 dari Agrowindo. Untuk kebutuhan sangrai biji kopi dengan kapasitas yang lebih besar dan proses yang lebih mudah, cepat, dan efisien, digunakan pada berbagai skala bisnis kopi, mulai dari skala pasca produksi perkebunan kopi, kopi roaster, pabrik pengolahan kopi, dengan desain compact yang menunjang produksi secara kontinu, material berkualitas yang kokoh, awet, dan higienis, kapasitas hingga 25 kg per jam per proses. Menggunakan teknologi rotary tabung sangrai akan berputar ketika dimasak sehingga biji kopi matang secara merata. Saluran inlet dan outlet untuk memasukkan bahan dan mengeluarkan hasil sangrai secara mudah. Dilengkapi dengan nampan pendingin serta saringan untuk menampung hasil sangrai yang dikeluarkan. Multifungsi selain untuk biji kopi, bisa juga digunakan untuk menyangrai aneka bahan lainnya seperti biji kacang, biji-bijian, dan lain sebagainya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Oden Cooker MKS OD20 dari Maxindo digunakan untuk memasak sajian makanan Jepang. Oden yang terdiri dari berbagai macam jenis dan bahan masakan beserta dengan kuah kaldu dalam satu proses. Ideal untuk prospek bisnis jajanan atau untuk menambah menu dan daya tarik pada usaha kuliner. Material food grade dengan desain yang ringkas dan elegan. Terdiri dari 2 panci cooker dan 2 thermostat yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Kapasitas masak 18 lubang yang dapat digunakan untuk memasak berbagai bahan oden yang berbeda bersama dengan kuahnya. Dilengkapi cover penutup untuk membuat masakan cepat matang, tetap panas dan tampak menarik, mudah digunakan dan dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin berupa pengembang roti 16 rak tipe MKR PR16. Untuk kebutuhan mengembangkan adonan roti pada usaha bakery dan toko roti dengan proses proofing yang lebih mudah dan cepat, kapasitas adonan lebih banyak dan lebih menguntungkan, terbuat dari material berkualitas, awet, kokoh serta food grade, desain kompleks dan elegan, kapasitas hingga 16 rak tray, dilengkapi dengan fitur thermostat dengan range suhu 30-60 derajat Celsius dan control humidity 70-90 derajat Celsius dengan pengaturan suhu heater air di bagian dasar mesin. Dapat juga digunakan sebagai pengering atau penghangat makanan menggunakan fitur glass door sehingga bisa lebih mudah mengontrol adonan yang mengembang, mudah dipindah tempatkan pada berbagai model dan skala usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kedua ini, sebagaimana biasanya, kembali kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Bagaimana caranya merukyah yang sering tidak apa saja yang dibaca? Wallahu'alam bishawab. Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, banyak sekali petunjuk dari beliau yang bisa kita amalkan ya, agar kita dijauhkan dari setan dan apa namanya, bala tentaranya. Yang pertama, kita sebagai pribadi hendaknya kita senantiasa membaca zikir pagi dan petang. Ya, kita membaca zikir pagi dan petang. Tentunya banyak sekali buku-buku yang ringan, yang apa, tipis, yang mengumpulkan bacaan-bacaan zikir Nabi di pagi dan petang. Tentunya ini sudah kita ketahui bersama. Yang kedua, hendaknya kita menjauhkan rumah kita dari hal-hal yang bisa mengundang datangnya setan. Misalnya adanya patung makhluk-makhluk yang bernyawa, atau gambar makhluk-makhluk yang bernyawa, atau mungkin ada anjing di rumah kita, atau ada jimat-jimat dan lain sebagainya. Karena mungkin seseorang di masa lalunya dia pernah mendatangi paranormal atau dukun, itu dibersihkan semua. Ya, dibersihkan. Dibersihkan semua, bersihkan rumah kita dari hal-hal yang apa namanya bisa mengundang datangnya jin. Ya, tadi ada patung, ada gambar, ada anjing, lalu ada apa namanya keris, jimat-jimat yang diyakini memiliki kekuatan, itu dibuang semua, dikeluarkan dari rumah. Yang ketiga, tadi yang pertama zikir pagi petang, yang kedua jauhkan rumah kita dari hal-hal yang bisa menjadi sebab masuknya apa jin dan jauhnya malaikat. Dalam hadis sesungguhnya rumah yang ada gambar tidak dimasuki oleh para malaikat. Yang ketiga, hendaknya kita mengisi rumah kita dengan ibadah. Mengisi rumah kita dengan ibadah. Rasulullah dalam hadisnya berkata, "La taj'alu buyutakum kubura." Janganlah jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Ya. Ija'alu min solatikum fi buyutikum, kata Nabi. Jadikan sebagian solat kalian itu di rumah. Wala taj'aluha kubura, dan jangan jadikan rumah seperti kuburan. Oleh karenanya di antara petunjuk Nabi kepada kita bahwa afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seseorang itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Sebaik-baik salat seorang muslim itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Yang wajib tempatnya adalah di masjid. Begitupun kita isi rumah kita dengan bacaan Al-Qur'an, coba diusahakan menghatamkan Al-Baqarah. Diusahakan di dalam rumah kita hatamkan Al-Baqarah. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, kalau saya tidak salah, kalaupun kita tidak sanggup Al-Baqarah, ya kita dawamkan, kita baca secara teratur 10 ayat di surat Al-Baqarah. Yang sudah sering saya sampaikan kepada pemirsa Niaga TV. Yaitu 4 ayat pertama, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fih, Hudan Lil Muttaqin, sampai akhir 4 ayat. Kemudian kita baca 3 ayat di tengah. Dari mulai firmannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai firmannya di ayat 257 ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliyahumut tagut. Disambung dengan 3 ayat yang terakhir, yaitu firman Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Berarti 4, 3, 3, 10. Itu apa namanya, kita baca dalam rumah. Begitupun hendaknya kita mengikuti sunnah Nabi dalam hal hal-hal aktivitas sehari-hari. Ketika akan keluar rumah, bacalah bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita membaca doa ini, maka setan yang ada di luar akan maka Allah akan berfirman kepada hamba tersebut, laqad wukita wa wufita ya wa kufita. Wahai engkau yang membaca doa itu, engkau sudah dicukupkan, engkau sudah dijaga, ya, dan engkau akan diberikan kebaikan. Maka setan yang mendengarnya berkata, bagaimana kita bisa menggoda orang itu sedangkan dia sudah dijaga oleh Allah, sudah dicukupkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Begitupun ketika akan masuk rumah, ikuti sunnah Nabi. Nabi membaca bismillahi assalamualaikum. Jadi bismillah dulu, bismillah, lalu kita katakan assalamualaikum warahmatullah. Kalau rumahnya kosong, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nah, apa-apa yang disunnahkan oleh Nabi kita lakukan. Kalaupun kita ingin menambahkan, misalnya kita ingin membersihkan rumah kita, kita misalnya kita bacakan beberapa ayat Quran yang diajarkan oleh Nabi untuk dibaca sebagai ayat ruqyah, lalu kita tiupkan kepada seember air, lalu kita siramkan ke seluruh rumah, atau kita siramkan di sekeliling rumah, itu tidak masalah. Ya, Allah alam bissawab. Apa yang dimaksud dengan assalamualaikum? Mana yang lebih baik, kita membaca Al-Quran mushaf cetakan Madinah dibandingkan cetakan Indonesia? Ya tergantung kebiasaan ya. Ya mushaf ya tetap mushaf. Mau cetakan Madinah, mau cetakan Indonesia, mushaf ya mushaf. Al-Quran ya Al-Quran. Tinggal kebiasaan kita. Kalau yang biasa pakai cetakan Indonesia beralih ke Madinah ya butuh apa penyesuaian, karena ada beberapa tanda yang mungkin berbeda antara keduanya. Tapi kalau keutamaannya tidak ada yang lebih baik, ya itu hanya tempat cetaknya saja dan mungkin standarnya berbeda, tapi isinya semuanya sama. Apakah ada anjuran membaca Shadaqallahul Azim setiap kita membaca Al-Qur'an? Oh, kalau dari sisi hadis Nabi saya tidak tahu, yang ya, tidak tahu ada dalil bahwa Nabi memerintahkan bacaan tersebut. Tapi kalau sekali-kali kita bacakan tidak masalah ya. Karena itu maknanya bagus ya, Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang maha agung kan, itu sekali-kali. Tapi kalau dibaca terus-menerus, saya tidak tahu adanya riwayat dari Nabi bahwa beliau mensunnahkan hal tersebut. Allah alam bissawab. Ya saripati tanah, sesuatu yang diambil dari tanah. Jadi manusia itu di Quran disebutkan dia dari debu. Dalam ayat dikatakan dia dari tanah, kemudian diubah menjadi tanah liat yang hitam. Lalu di dalam proses tanah liat yang hitam itu, disitulah dibentuk oleh Allah. Kemudian Allah jadikan dia seperti solsoling kalfakhar, seperti tanah yang keras, seperti tembikar. Itu ada proses-prosesnya. Yang pasti dia dari tanah. Adapun manusia pertama itu dari tanah. Manusia pertama itu dari tanah. Adapun kita yang diciptakan kemudian, artinya bukan manusia pertama, ya dari saripati tanah. Ayah kita makan, minum, ibu kita makan dan minum, lalu mereka bercampur badan, terciptalah kita manusia. Bisa diartikan seperti itu dari saripati tanah. Ya, Allah alam bissawab. Bagaimana kalau kita sebagai orang tua selalu ada perasaan khawatir terhadap masa depan anak-anak? Misalnya bagaimana nanti kalau kita sudah meninggal, anak-anak kita tidak punya rumah, sedangkan kita ingin bikinkan untuk, kita pun tidak mampu, bagaimana seharusnya? Ya, seorang muslim, ya, dia seharusnya lebih mengkhawatirkan agama dari anak-anaknya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan anaknya di kota Mekah, yang beliau minta paling pertama adalah agar anaknya dijadikan orang-orang yang menegakkan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anakku orang yang selalu menegakkan salat. Ini berangkat dari pemahaman yang baik bahwa Nabi Ibrahim paham kalau seseorang itu menjaga Allah pasti akan dijaga oleh Allah. Ya. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Tidak ada bekal yang lebih baik yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita melebihi bekal keimanan dan amal soleh. Ya, tidak ada bekal yang lebih baik daripada bekal ilmu. Tinggalkan untuk mereka ilmu. Tinggalkan untuk mereka iman, keyakinan yang kuat. Tinggalkan untuk mereka ketakwaan, keteladanan. Itu jauh lebih cukup daripada harta. Harta belum tentu mereka bisa gunakan dengan baik. Belum tentu bisa menyelamatkan mereka. Tetapi kalau ilmu yang bermanfaat, teladan keimanan, teladan ketakwaan, itulah yang paling bermanfaat untuk anak-anak kita. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang beriman, yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak ayat-ayat seperti itu. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat apala yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji kepada yang beriman, baik laki-laki perempuan, dan beramal soleh, Allah akan jadikan mereka kuasa di muka bumi. Di ayat yang lain, man 'amila shalihan, siapa yang beramal soleh, laki-laki perempuan, dan dia beriman, akan kami berikan kehidupan yang baik dan akan kami berikan mereka balasan yang lebih baik kelak di akhirat. Artinya fokuskan persiapan kita meninggalkan anak kita dengan ilmu, dengan iman, dengan takwa, dengan akhlak. Itu yang lebih penting. Ya, itu yang lebih penting. Siapa yang menjadikan akhirat di hatinya, maka dunia akan datang kepadanya dalam kondisi rendah. Allah alam bisa. Apa yang dimaksud dengan sifat maji? Maji artinya datang. Allah itu datang. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ma Allah datang dan malaikat bersaf-saf. Itian itu datang. Ata amrullah, datanglah Allah. Ya, datang. Ahlus sunnah menetapkannya dan tidak menyamakannya dengan makhluk. Datangnya sesuai dengan kemuliaan Allah, datangnya sesuai dengan keagungan Allah. Apakah boleh kita kaum muslimin yang sudah mengaji, belajar Islam, bermanhaj salaf, menjadi panitia pemilu? Ya, kenapa tidak boleh? Ya, apa alasannya tidak boleh? Ya. Ya, silahkan saja, kalau menurut saya tidak masalah ya. Ya, kemarin ada yang bertanya apakah boleh kita memilih? Ya, pilih orang yang, kalau ada dua orang, pilih yang kebaikannya lebih besar. Kalau dua-duanya misalnya kurang baik, pilih yang keburukannya lebih kecil. Sebagaimana dipatwakan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka mempatwakan ulama-ulama kontemporer baik di Timur Tengah dan di banyak tempat, begitu patwa mereka. Apakah benar arsy Allah itu atap bagi semua makhluk? Ya, begitu disebutkan dalam hadis, saqful makhlukin. Apakah surga juga termasuk berada di bawah arsy Allah? Iya, sesungguhnya surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus, dan di atas surga Firdaus itu kata Nabi adalah arsy. Allah alam bisa. Bagaimana caranya merukyah tadi sudah? Yaumuddin. Ad-din, apakah sama maksudnya hari pembalasan? Iya. Yaumuddin. Yaumuddin bid-din. Beda lah. Kalau bid-din dengan agama. Ya tergantung nanti harus ditulis bahasa aslinya. Kalau sudah bahasa Indonesia, kadang kita sulit memahami maksudnya. Tulis bahasa Arabnya. Kalau yaumuddin, hari pembalasan. Bid-din. Bid-din ya bisa diartikan dengan agama. Allah Al-Musa. Sepertinya sudah habis ya. Apakah boleh kita meyakini Allah berada di luar alam semesta? Jangan meyakini sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran ya. Al-Quran mengatakan Allah maha tinggi, cukup itu, tidak lebih dari cukup. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya dibandingkan siapapun. Rasul lebih tahu tentang Rabbnya dibandingkan siapapun. Jangan kita membuat-buat sesuatu agar sesuai dengan akal dan lain sebagainya. Allah mengatakan dia maha tinggi, selesai. Dan dia menamakan dirinya yang maha tinggi, selesai. Untuk apa lagi kita berdebat, oh ini kurang cocok dengan Allah, ini tidak pantas. Bagaimana tidak pantas? Allah telah mensifati dirinya dengan hal itu. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mengeluarkan zakat, katanya, apa maksudnya ini? Dengan kita mengeluarkan zakat tersebut berarti membersihkan harta kita. Tapi sampai tahun berikutnya harta kita hanya itu saja yang sudah kita keluarkan tahun lalu. Apakah masih dikeluarkan lagi? Iya, dikeluarkan lagi. Itu kan itu kan zakat mal. Zakat mal ya selama telah memenuhi kriteria, maka ya harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka itu zakat yang dengannya dibersihkan harta mereka dan dibersihkan diri mereka, harta mereka dari hal-hal yang kotor. Ya, dan manusia tidak pernah bisa lepas dari kesalahan. Ya. Dan zakat itu wajibnya apabila memenuhi dua kriteria. Yaitu satu nisab, dua haul. Selama di atas nisab dan sudah haul ya tetap dikeluarkan sampai kapanpun. Ya 2,5%. Ya dalam hadis dikatakan Nabi menyebutkan hikmahnya tukhad min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya dikembalikan ke orang-orang miskin. Allah alam bisa. Barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan ia ke surga. Dan barang siapa yang meminta perlindungan dari neraka, maka neraka berkata, ya Allah selamatkan dia dari neraka. Nah, riwayatnya coba turunkan lagi, apakah ada riwayat? Ya itu ada riwayat. Ya sudah. Ada lapas khusus doanya, ya itu dia doanya. Allahumma inni as'alukal jannata. Cuman penulisan kata jannahnya salah ya. Al-jannata tak marbutah. Wa astajiruka minanna. Itu doa. Itu lapasnya sudah ditentukan oleh Nabi. Kalau Nabi sudah menentukan lapasnya, ya kita jangan cari-cari lapas yang lain. Apa hukumnya memajang menyimpan tanduk kulit hewan yang halal disembelih dalam waktu lama dalam ruangan kita? Apakah itu termasuk? Ya kalau sekedar tanduknya saja yang saya tahu tidak masalah. Lalu bagaimana kalau dengan fisiknya misalnya? Ya itu bukan patung, itu yang begitu bukan patung. Yang enggak boleh itu kan patung. Itu bukan patung, menurut saya bukan patung. Memang ciptaan Allah begitu, enggak diubah-ubah. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dan kaum muslimin. Amin ya Rabb. Mohon nasihatnya buat kami. Seandainya anak-anak kita mau mengadakan walimahan, tapi tidak sesuai dengan syariah, sedangkan orang tuanya sudah mengikuti semua. Ya, berusaha semaksimal mungkin ibu dan bapak di rumah berusaha. Ya, berusahalah semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita untuk menjalankan syariat di dalam kehidupan. Ya, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian, semaksimal mungkin ya semampu kita, kita menjalankan syariat dalam segala hal, dalam muamalah kita, dalam kehidupan bertetangga, berumah tangga, termasuk walimah. Berusaha kita menerapkan syariat. Ya kalau kita sudah berusaha dan kita belum mampu, ya ya fattaqullah amastata'tu. Bertakwalah semampu kalian, tapi harus ada usaha, harus ada energi, perjuangan, ya, agar kita dianggap sudah benar-benar menyalurkan semua istita'ah atau kemampuan kita, ya. Allah lebih. Saya tidak paham pertanyaan. Apakah orang yang makan hewan buas syahid? Saya tidak paham. Oh, dimakan, saya tidak tahu. Tidak tahu ketentuan hukumnya. Allah Alhamdulillah. Apa hukum isbal celana, sarung, jubah, gamis dalam sholat, di luar sholat? Itu pembahasannya panjang, ya, bahwa para ulama berbeda pendapat, ya, yang lebih hati-hati, hendaknya kita menjadikan kain kita di atas mata kaki, itu lebih hati-hati. Walaupun itu masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, apakah isbal itu haram secara mutlak dalam semua kondisi, ataukah hanya haram ketika khuyala atau sombong. Ulama beda pendapat. Pendapat yang lebih hati-hati, ya, dan lebih suci, lebih bersih untuk kita sebagai seorang muslim, hendaknya kain kita di atas mata kaki, baik berupa sarung, berupa celana, jubah, dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.